wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimina min kulli dhunubin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah jazakallahu khairan. Wa'lam annal abda la yakunu mutahakkikan bi ibadatillahi wahdahu illa bi asrain. Ahadihima mutaba'atul rasuli wasani ikhlasu al-ubudiyati. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba dia tidak akan dapat merealisasikan peribadatan kepada Allah ta'ala semata illa bi aslain, melainkan dengan terpenuhinya dua pokok, dua landasan. Pokok atau landasan yang pertama, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan landasan yang kedua, dia mesti mengikhlaskan ibadah dia hanya kepada Allah, mengikhlaskan peribadatan dia hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ya. Syartul awal. Yang ini udah belum? Udah, berarti asyartul awal al-ikhlas. Sini ya. Coba dibaca di sini. Rizki. وليس فيه إشراق مع الله سبحانه وتعالى فيكون العمل خالصا لله هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس كيف يعبدون ربهم وكيف يعملون فالإنسان لا يبتكر عملا من عنده ويستحسنه أو يقلد غيره من العباد ومن الآباء والأجداد وإنما يتابع سنة رسول صلى الله عليه وسلم فَإِذَا تَوَفَّرَ هَذَانِ الشَّرَطَانِ كَانَ الْعَمَلُ صَالِحًا وَكَانَ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ وَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهُمَا بَطَلَ الْعَمَلُ فَمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ وَلَكِنْ لَمْ يُتَابِعْ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فعمله باطل وكذلك من اتبع رسول صلى الله عليه وسلم سنة ولكنه لم يخلص لله في النية فعمله باطل أيضا وهذان الشرطان مذكوران في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين من الذي يدخل الجنة فقال ربه أن يدخل الجنة من أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص أي أخلص عمله وهو الشرط الأول وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرط الثاني. حسبك شكرا. Hey, penjelasan dari Al-Maqrizi ini mudah dipahami ya. Nah, ini sering diulang-ulang juga. Dan ini sekaligus sebagai murojaah dan juga sebagai sakofah jadidah Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, syarat yang pertama yang beliau menyatakan, maka al-amal tidak diterima illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat, yaitu ikhlas, mengikhlaskan amal ibadah, memurnikannya hanya kepada Allah. Ayyakunal amalu khalisan, bahwasanya amal itu hanya murni, tulus untuk mengharapkan wajah Allah, tidak ada dalam amal tersebut riya, ya, ingin dilihat dari amalannya. Wala sum'ah, tidak ada sum'ah, ingin didengar dari amalannya. Laisa fihi isyrakun ma'allahi, tidak ada dalam amal ibadahnya tadi persekutuan kepada Allah sedikit pun. Fayakunu al-amalu khalisan lillahi, hadha asyartu al-awwalu, maka amalnya tersebut memurni untuk Allah, dan ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, asyartu sani ayyakuna al-amalu ala wifqi sunnati rasulillah s.a.w. Ya, amalnya tersebut mesti selaras sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ba'asa Muhammad dan mengutus Nabi Muhammad SAW liyubayyina linnas, agar beliau Nabi SAW menjelaskan kepada manusia kaifa ya'buduna rabbahum, bagaimana mereka beribadah pada Rabb mereka, bagaimana mereka beramal. Maka seseorang la yabtakiru amalan min indihi wa yastahsinuhu, seseorang dia tidak boleh yabtakir, ya, mengada-ngada, menginovasi amalan dari diri dia sendiri, dan dia menganggap baik perbuatan dia itu. Oh, yang penting baik gitu. Ayuqallida ghairahu minal ubbadi wa minal abai wal ajdad, atau dia mentaklid, mengikuti orang lain selain diri dia, dari kalangan ahli ibadah, nenek moyang, aba ajdad, terjemahannya langsung aja nenek moyang. Wa innama yutabi'u sunnatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia mesti mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini dibutuhkan ilmu, ya, ilmu belajar akidah, biar bagaimana merealisasikan ikhlas ibadah kepada Allah, bebas dari riya, apalagi dari syirik akbar, na'udzubillah. Nah, yang kedua, dia mesti belajar bagaimana sunnah Nabi SAW. Nah, ini semuanya mesti dengan ilmu. Wa idza tawaffara hadani syartani, apabila dua syarat ini telah terpenuhi, maka kanal amalu salihan, amal tersebut tergolong amal yang saleh. Ya, karena makbulan indallah, ini diterima di sisi Allah. Ya, wa ida, tapi diterima di sisi Allah ini dalam artian bukan pasti diterima. Ya, kita bukan berakidah seperti akidah Mu'tazilah. Ya, kalau akidah Mu'tazilah, mereka ya punya usul namanya infadul wa'id. Ya, infadul wa'id yaitu Allah mesti merealisasikan janjinya. Tidak, amal kita hanya bisa berharap amal tersebut, ya, amal tersebut diterima. Lo gimana kita bisa memastikan amal tersebut diterima? Nabi aja berdoa, Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wariskan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yo, Abu Darda, siapa lagi dari kalangan sahabat yang menyatakan, seandainya saya tahu, ya, Allah telah menerima satu salatku, ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Lo gimana? Oh, ya. Nah, ini semua hanya bisa berharap. Ya, Aun ibn Abdullah juga punya, ya, ya punya perkataan yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, yang beliau menyatakan la tasik bi amalik, jangan kau percaya diri dengan amal-amal perbuatanmu. Fa innaka la tadri, karena anda enggak tahu amal tersebut tuqbal amla, apakah diterima atau tidak diterima. Apakah anda diterima enggak? Nah, ini ya. Para sahabat diriwayatkan dengan sanad yang hasan, kalau masuk Syawal, satu Syawal setelah Idul Puasa 30 hari atau 29 hari, mereka saling berjumpa dengan doa mereka satu sama lain, apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal Anda dan amal kami. Masih doa, enggak ada yang memastikan. Jadi ini hanya rumus saja. Kapan ibadah itu diterima? Kalau ya ikhlas dan mengikuti sunnah. Nah, itu kita hanya bisa berharap, tidak bisa memastikan. Bisa dipahami sini. Terus berharap. Jangan seperti akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu ada namanya, ya, mesti merealisasikan janjinya. Ya. Infadul wa'id, ini usulul khamsah. Usul, prinsip landasan lima dari landasan Mu'tazilah. At-tauhid, al-adl, begitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Dan juga salah satunya ini apa? Infadul wa'id, merealisasikan janji. Nah, kalau seorang hamba beramal, Allah mesti terima, mesti kasih surga. Maksa Allah. Nah, kalau seorang hamba mengerjakan dosa besar, Allah mesti mengazab. Nah, kalau sudah di neraka, enggak ada lagi syafaat, dia mesti kekal. Begitu. Nah, ini akidah Mu'tazilah. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah, ini perincian ini yang mesti dibahas. Biar kita tidak kepedean. Dan biar kita, supaya kita tetap berharap. Ya, karena seorang mukmin dia mesti khauf wa raja' berbarengan. Takut dan harap. Takut amalannya tidak diterima, berharap amalannya diterima. Nah, khauf wa raja' itu bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Kalau enggak ada dua ininya atau salah satunya aja, binasa. Nah, begitu juga. Taib, mana lagi? Wa idza ikhtalla syartun minhumā baṭalal 'amalu. Nah, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat dari keduanya, amal itu tidak diterima, batal. Ya, faman akhlasa lillah walakin lam yutabi'ir rasul. Nah, barang siapa yang ikhlas kepada Allah tapi enggak mau mengikuti sunnah Rasul, enggak mau mengikuti Rasul, fa amaluhu batil. Kenapa? Ke mana Ridwan? Hah? Kamar mandi. Oh. Maka amalnya batil, tidak diterima. Demikian pula barang siapa yang mengikuti Rasul dalam sunnahnya, namun dia tidak mengikhlaskan ibadah dia dalam niatnya, maka amalnya pun batil juga. Maka dua syarat ini yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa qalu la yadkhulul jannah ila man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, mana burhan kalian apabila kalian memang benar? Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan, may yadkhul jannata, siapa yang masuk surga? Faqal, maka Allah berfirman, rabbihi ai yadkhul jannah man aslama wajhahu lillah, yaitu yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Hadza huwal ikhlas, itu ikhlas, yaitu mengikhlaskan, memurnikan amal ibadah dia. Ini syarat yang pertama. Wa huwa muhsin, sedangkan dia berbuat kebajikan, ai mutabi'un lir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengikuti Rasul. Hadza huwa asyartu asani, ini syarat yang kedua. Ah, Iqbal, ini sampai sini ya tadi ya, Rizki ya. Nah, Iqbal, baca bal. Kencengin suaranya dikit. Alladhi ursila. ومن اتبع موسى عليه السلام ومن اتبع عيسى ومن اتبع من قبله من الأنبياء من قبله من الأنبياء بشرائعهم وهو مخلص لله فعمله مقبول عند الله. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان الواجب اتبعه وحده عليه الصلاة والسلام لأنه هو نبي الوقت لجميع الخلق. من بعثته إلى أن تقوم الساعة وهو النبي المطاع والشرائع السابقة نسخت بشريعة الإسلام لأن الله جل وعلا يشرع لعباده. ها kenapa mansub? Ya, kenapa mansub yasra? Ma yuslihuhum wa ma yunasibuhum wa kanat as-sarai'u as-sabiqatu muaqqatatun. Ah, wa mana? Ah, khabar kanat. Muaqqatatan. Tunsahu bi syari'ati ukhra. لكل أجل كتاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم سريعته هي الباقية boleh, hiyanya itu domir fasl, boleh. Kanat syariatuhu boleh. Terus antakuma as-sa'atu la tunsahu ila antakuma as-sa'atu fa hiya as-sari'atu al-wahidatu wal bashariyati wal jinni wal insani la yasa'u ahadan illa ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam kana man kana من اليهود والنصارى وغيرهم فمن خرج عليه صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فهو كافر ولو كان يخلص لله في أعماله لأنهم لا يتبع الرسول لأنه رسول الأمة ورسول البشرية وإن زعم أنه حسبك cukup. Semangat banget antum. Kayaknya ngisi kajian antum apa aneh sih? Kayak semangatan antum berarti. Hah? Oh, habis makan bebeknya jadinya nih. Kok jadi yang semangat dia sih yang baca? Kayak antum yang lagi ngisi kajian sih. Seni tukeran. Kacau dia nih. Mana tadi Iqbal? Dari mana, Bal? Mana, Bal? Dari mana tadi? Falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahalanya injar rabbihi dari Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada khauf bagi mereka, tidak ada juga kesedihan. Mereka pun tidak sedih. Ya, min ayyi jinsin kana. Ya, walaupun dari jenis manapun mereka itu. Ya, atau dari warna kulit apapun. Launi kana. Dari warna kulit apa? Mau kulit hitam, merah, putih, Cina, Arab sama aja. Yang penting faman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Mau dari jenis mana kek, Arab kek, apa kek, ataupun dari warna kulit apa kek. Ya. Taib. Maka barang siapa mengikhlaskan wajahnya, mengikhlaskan amal dia, kemudian mengikuti Rasul yang diutus kepadanya di setiap waktu, ya sesuai dengan waktu yang dia ada di situ. Dan misalkan dia mengikuti Musa, ya, wa manittaba Isa, siapa yang mengikuti Musa, Isa, siapa yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya dari kalangan para nabi di syariat mereka, dan dia mengikhlaskan amalannya tersebut untuk Allah, maka amalannya makbul indallah. Ya, kalau dia Bani Israel di masa Musa, ya dia mengikuti syariat Nabi Musa dan seterusnya. Namun tatkala diutusnya Muhammad SAW, maka wajib mengikuti beliau semata, ya alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah nabi yang nabiul waqt li jami'il khalq. Ya, nabi saat ini ya, untuk seluruh makhluk. Ya. Dimulai min bi'isatihi, dari diutusnya beliau ila an taquma sa'ah. Sampai hari kiamat kelak. Ya, dialah nabi yang muta'. Ya. Dan syariat saat sebelumnya nusikhat bi syariatil Islam. Ya, dihapus dari syariat Islam. Ya, oleh karena itulah Nabi bersabda kepada Umar, laukana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup, dia pun gak boleh kecuali mengikuti beliau. Oleh karena itulah Khidir atau Khadir telah wafat. Karena kalau Nabi Khidir masih hidup, dia mesti mengikuti sunnah Nabi. Gak bisa. Ya, mana lagi? Karena Allah SWT yashra'ul ibadihi, ya, mensyariatkan bagi setiap hambanya di setiap waktu yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Wa ma yunasibuhum, atau yang mencocoki mereka, cocok dengan keadaan mereka. Dan syariat-syariat terdahulu itu mu'akkatatan, itu hanya sementara. Tunsahu, semuanya dihapus bi syariatin ukhra, dengan syariat yang lain. Syariat Musa dihapus dengan syariat Isa. Ya, sebelumnya syariat Nabi Daud dihapus syariat Sulaiman dan seterusnya. Ya, likulli ajalin kitab. Nah, maka di setiap nabi itu ada kitab di setiap generasi. Falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariatnya itu tetap terus langgeng sampai hari kiamat, tegaknya hari kiamat kelak. La tunsakh, tidak dihapus sampai hari kiamat tegak kelak. Maka itulah syariat, ya, syariat yang satu untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia, untuk jin dan manusia. Ya, maka tidak boleh seorang pun illat tiba'uhu, kecuali mengikuti beliau. Kainan man kana, siapapun dia, apakah dia dari Yahudi, Nasrani dan selainnya. Maka barang siapa yang keluar dari saat beliau dan tidak mengikuti beliau, maka dia kafir. Gak bisa, oh saya mah ya pakai syariat Nabi Isa aja, yang penting saya bertauhid, ikhlas. Tapi saya senangnya Nabi Isa, kafir. Saya senangnya Nabi Musa, kafir. Ya, gak bisa kalau sekarang ini. Oh, saya maunya kejawen aja, apalagi auto kafir mutlak. Nah, saya maunya kejawen aja, gak mau ikutin Rasul, auto kafir mutlak. Ya. Mana lagi tadi? Law kana yukhlisu lillahi fi amali, walaupun dia mengikhlaskan amalnya, saya ikhlas sedekah ini karena Allah, enggak menginginkan yang lain. Ya. Tapi giliran mengikuti syariat, enggak mau syariatnya Nabi. Maunya syariat keraton, syariat Jawa, syariat adat. Enggak mau, betul-betul enggak mau. Ada orang yang mengikuti syariat Nabi cuman pada momen-momen tertentu karena dorongan hawa nafsu, karena kejahilan, karena ya syaitan, dia mengambil syariat adat pas pernikahan. Tapi secara keseluruhan dia mengikuti Rasul. Ah ini enggak termasuk. Ya, dia hanya berdosa, dosa besar di momen tersebut. Paham enggak itu? Ah, pasti kalian dikatakan, "Lu kok nikah begini? Nikah itu pakai syarat Rasul." Udahlah, kalau sus nikah kita adat aja dulu. Ya. Nah, ini dia berdosa besar tapi tidak bisa langsung dikafirkan. Ya, yang dikafirkan itu yang mana? Yang memang jelas-jelas bersyariat dengan syariat selain Rasulullah SAW pada mayoritas perkara dia, dan dia memang dia telah mengikrarkan demikian. Ya. Dia telah mengikrarkan demikian. Tapi kalau yang terkena karena hawa nafsu itu tidak. Ya, kayak tadi. Misalkan nikah, nikahannya dia ya lebih ikutin adat gitu. Ya. Kalau misalkan Pak Apip dulu nikahnya belum ngaji, ikutin adat, nah nikah lagi biar ikutin sunnah. Masyaallah. Gitu, ya. Oh iya. Supaya enggak nginjek telur lagi. Misalkan dulu enggak nginjek telur kan? Enggak. Oh, nginjek. Sekarang kayaknya itu. Oh, dia udah Wahabi katanya kan waktu nikah. Mana lagi? Waduh. Yaikan Ustaz liberal. Mana lagi tadi? Mana tuh? Siapa hilang? Wah, tuh kan hilang itu. Mana lagi? Ah, karena dia tidak mengikuti mana? Karena dia tidak mengikuti Rasul, karena Rasulul Ummah, karena beliau adalah Rasul seluruh umat, wa Rasulul Bashariyah, Rasul seluruh manusia. Wa inzama, ini sudah dibaca belum? Belum. Ah, coba dibaca sini. Inzam, baca Inzam. Allah Taala, wa inzama annahum yattabi'u rasulan sabiqan, li anna tiba'ar rusuli sabiqina indaha bi bi'athatihi sallallahu alaihi wa sallam. Wal abdu yaduru ma'a amrillahi jalla wa'ala. Allahu amaruka an tattabi'a hadha rasula wa an tatahawwala mimma anta alaihi ila dini hadha rasuli. Walihada atnallahu ala alladhina adraku hadha rasula minal umamis sabiqina wa kanu muslimina fi waqtihim wa mutabi'ina li rasulihim. Falamma bu'itha hadha rasulu amanu bihi. Haulai lahum ajrani. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kithlaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allahu wakul rahim. Hadihi thiman ittaba'a hadha rasula minal umamis sabiqati. Lahu ajrani ajru ittiba'ihi li rasuli as-sabiqi wa ajru ittiba'ihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadha qala ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfikun. Marratan ala tibaihi li rasuli sabiqi wa marratan thaniyata ala tibaihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma man aba ayyattabi'a hadha rasula fa innahu kafirun min ayyi dinin kana. Qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu min. Al-Islamu ba'da bi'thati hadha rasuli soro fima ja'a bihi hadha rasulu. Hadha huwal islamu wa laysal insanu ala hasabi hawahu wa hasabi rabbatihi. Al-insanu yaduru ma'a amrillahi. Yaduru, jangan ditasdid. الإنسان يدور مع أمر الله فيطيع الله سبحانه وتعالى والناس في هذين الأصلين على أربعة أنواع. الأول منهم من هو مخلص لله متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني ومنهم من ليس عنده إخلاص ولا متابعة. الثالث ومنهم من عنده متابعة وليس عنده إخلاص. الرابع ومنهم من عنده إخلاص وليس عنده متابعة. نعم. Dari mana tadi bacanya Mirza? Mana wa in za'ama yang mana? Wa in za'ama annahu yattabi' rasul, gitu ya. Nah. Qala rahimallahu taala, walaupun dia mengklaim dia mengikuti Rasul sebelumnya, dia mengklaim bahwasanya dia mengikuti Rasul yang dahulu, dia mengikuti Musa, Isa dan yang lainnya. Ya, karena mengikuti Rasul yang sebelumnya itu sudah terhenti dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah berhenti, terhenti, gak bisa lagi ngikutin Rasul terdahulu. Ya, dan juga kata beliau, kata Syekh, seorang hamba itu dia berkisar pada perintah Allah. Ya, maka Allah SWT memerintahkan kepada anda untuk mengikuti Rasul dan anda berpindah, ya, mimma anta alaih, dari yang anda berada saat ini ila dini hadar Rasul, kepada agama Rasul ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Allah SWT memuji orang-orang yang mendapati Rasul ini dari kalangan umat-umat terdahulu, dan mereka sebelumnya Muslim juga di waktu mereka sebelum diutusnya Rasul dan mengikuti Rasul mereka. Misalkan siapa? Adi bin Hatim. Ya, sahabat Adi bin Hatim dahulu adalah seorang Nasrani. Kemudian Abdullah bin Salam dahulu adalah pengikut Nabi Musa, Yahudi. Falamma bu'itsa hadzal rasul amanu bihi. Namun tatkala Rasul ini diutus, mereka beriman. Haula ilahum ajran. Mereka inilah yang dapat dua pahala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'alakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya Allah taala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Ya wa ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi. Berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflain. Ya, maka Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian. Min rahmatih, dari rahmatnya. Wa yaja'alakum nura. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya. Tamsuna bihi, yang kalian dapat berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hada hadihi fi man ittaba'a hada rasula. Ini bagi orang yang mengikuti Rasul ini, Rasul tersebut dari umat-umat sebelumnya, dia mendapatkan pahala, yaitu pahala ittiba'i li Rasul as-sabiq, mengikuti pahala Rasul sebelumnya, semisal Abdullah bin Salam mengikuti Nabi Musa, kemudian wa ajrat tiba'ihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan pahala mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surah Qasas ayat 54. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala dua kali lipat karena beriman kepada Taurat dan Quran, disebabkan kesabaran mereka, dan mereka yadra'un, mereka menolak, ya, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan mengimpakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Ya, marratan ala tibaihim lir rasul as-sabiq. Ya, satu diberi pahala atas ittiba mereka kepada Rasul sebelumnya, wal marrah as-thaniyah ala tibaihim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kali lagi yang kedua karena ittiba mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, amma man aba, adapun orang yang enggan untuk mengikuti Rasul ini, fa innahu kafirun, maka dia kafir. Min ayyi dinin kana, dari mana agama manapun dia. Allah Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu min. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima agamanya. Maka Islam setelah diutusnya Rasul ini, sara fi ma ja'a bihi hadar Rasul. Ya, Islam setelah diutusnya Rasul ini, jadilah Islam ini seperti apa yang dibawa oleh Rasul ini, yaitu Muhammad. Itu Islam. Maka laisal insanu ala hasabi hawa. Seseorang enggak boleh mengikuti hawa nafsunya. Ya. Wah, dan juga sesuai kehendaknya. Seseorang ya duru ma amrillah. Seorang itu hanya mesti mengikuti kehendak Allah. Dia berkisar kepada perintah Allah. Fayuti Allah. Dia mesti mentaati Allah. Wa nasu fi hadainil aslain ala arba'ati anwa. Dan manusia di dua landasan ini, ikhlas dan mutaba'ah, terbagi menjadi empat bagian. Di antara mereka, ya, minhum man yukhlisu lillahi wa muttabi'un li rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang mengikhlaskan ibadahnya pada Allah dan mengikuti Rasul. Nah, ini masya Allah. Yang kedua ini hadal huwa matlub, ya. Wasani minhum man laisa indahul ikhlas wala mutaba'ah. Enggak punya ikhlas, ya, enggak ada mutaba'ah. Ini ya. Masya Allah. Yang ketiga minhum man indahu mutaba'ah wa laisa indahu ikhlasun. Nah, ini dia mutaba'ah tapi enggak ikhlas. Nah, mutaba'ahnya buat cari akhwat misalnya. Nah, mutaba'ahnya buat ya, cari popularitas misalkan, cari duit, mutabahnya ya gitu, pencitraan. Nah, yang as-rabi man indahul ikhlas walaysa indahu mutabah. Ini punya ikhlas tapi enggak ada mutabah. Yang penting baik, yang penting ikhlas. Nah. Ya. Nah, kita baca sedikit di sini. Apa Husain? Tafadhol Husain. Kencengin suara antum, ya. Mentang-mentang enggak dapat makanan, jangan suara pelan tar. Jadi yang enggak dapat ini Husain doang ini. Hah? Apa beliin ini si bungkus, kesian lu. Gampang kan dia kan? Huskut. Dengerin tuh. Asinbul awal huwa al-muflihun. Yang pertama, yang mereka ikhlas dan mutaba'ah, mereka lah yang beruntung. Kelompok yang pertama, mereka lah ahlul mutaba'ah dan ahlul ikhlas. Nah, sisanya itu khosiratun, merugi semuanya. Amalnya batil. Ya, amalnya batil. Namun walaupun semuanya merugi, tapi semuanya enggak sama. Allah Maha Adil. Ya, tentunya orang yang ikhlas, ya, walau tidak mutaba'ah, dia punya tauhid. Ini tentunya beda siksanya, kerugiannya dibandingkan dengan yang enggak punya ikhlas, enggak punya mutaba'ah. Ya, bisa dipahami sini ya. Jangan antum sama-samain semua. Ya, Abu Lahab sama Abu Thalib beda enggak nerakanya? Beda enggak? Beda. Mending mana? Mending Abu Thalib. Ya, ya kan begitu. Nah. Jangan main sama-samain, ada maratib semua. Tapi secara global semuanya masuk dalam cakupan yang ahlul khasirah. Wa fa amaluha batil, batil semuanya. Maka wajib ya at-tanabbuh li hadzal amr. Untuk memperhatikan perkara ini, karena ada di sana orang yang yunadun, ada orang yang menyuruh yaqulun, mereka mengatakan al-adyanu sawa'un, semua agama sama. Wal adyanu kulluha haqqun, semua agama hak. Ini liberal ya. Wal adyan as-salasah al-yahudiyah wa nasraniyah wal islam, agama yang tiga samawi, Islam, Yahudi, Nasrani. At-ta'akhi bainal adyan, saling persaudaraan sesama antara agama, enak aja. Al-hiwar bainal adyan, dialog antar agama. Apa yang mau dijialog? Yang ada mubahalah. Gak perlu dialog-dialog. Kalau dialog mesti berakhir dengan mubahalah. Ayo, berani enggak? Gitu. Bawa keluarga kalian. Kalau mubahalah itu bawa keluarga. Jangan sendiri. Bawa keluarga. Dan ya, wahada kulluhu batil. Ini semua batil. Enggak ada agama setelah diutusnya Nabi SAW. Ya, itulah agama yang satu. Laisa hunaka adyanun. Enggak ada lagi agama-agama setelah diutusnya Nabi. Ya, itulah agama yang satu, agamanya Rasul SAW. Maka wajib memperhatikan hal ini. Kemudian perhatikan di matan. Syekh Al-Maqrizi menyatakan. Ah, Husain baca dari matannya. Nah, ini sudah disebutin Mas Syekh ya. Sama Syekh Shalal Fauzan di mata. Terus. Hah? Apa? Apa? Abdu. Bila abdu. Abdu nasa. كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Nih lihat. Kemudian kata Al-Maqrizi rahimahullah taala, ya, maka manusia dalam dua asal ini terbagi menjadi empat bagian, ya, dalam landasan ini yaitu ahlul ikhlas wal mutaba'ah, maka amal mereka semuanya ikhlas karena Allah, ya, maka ucapan mereka man'uhum, ya, aqwaluhum, ucapan mereka man'uhum, man'uhum maksudnya apa? Mereka tidak memberi, wa ita'uhum, mereka memberi, ya. Enggak memberi karena Allah, memberi karena Allah. Ada orang amin, gonjrang-ganjring, antum mau ngasih, tapi ya ingat, wah, ini ntar malah melanggengkan dia, mah jangan, enggak memberi karena Allah. Ya ada orang ya minta sumbangan buat ya, perayaan-perayaan batil. Ayo nyumbang. Enggak memberi karena Allah. Nah, jadi enggak memberinya, memberi dia wa hubbuhum wa bughdhum, cintanya, bencinya, kullu dzalika lillah, semuanya karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat ini. La yuriduna minal ibadi jazaan wala syukura. Ya, mereka tidak mengharapkan balasan atau ucapan apresiasi, terima kasih ya dari para hamba. Ya. Wa addun nasa ka ashabil kubur. Mereka menganggap manusia semua seperti penghuni kuburan. Jadi ya ini Ridwan ngelihat Iqbal kayak penghuni kubur. Ya, Sabit ngelihat Brandy kayak penghuni kubur. Brandy ngelihat Somol kayak penghuni kubur misalkan. Nah, ya la yamlikuna, nah, tapi melihat penghuni kuburnya dalam hal ini nih, la yamlikuna darran wala naf'a. Yaitu mereka tidak memiliki manfaat atau mudarat. Bukan artinya Brandy ngelihat Somol seperti penghuni kubur, tinggal tengkorak kayak begitu, bukan. Dalam artian gak punya tasarruf apapun. Ya. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka gak punya kematian, kehidupan, gak punya pula hari kebangkitan. Lanjut Husain baca. Sallallahu alaihi wa فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَقَالَ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سُئِلَ الْفُضَيْلُ بْنُ إِيَّادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَعْنَى أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قال أخلصوا أصوابه قيل يا أبا علي ما أخلصوا أصوابه قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة كلمات عظيمة مأخوذة من القرآن والسنة فهؤلاء هم السعداء Alladzina jama'u bain ikhlas wal mutaba'ati. Terus lanjut. قوله فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله هذا هو الإخلاص. قوله عبد الناس لأصحاب القبور يعني لا يلتفتون إليهم وإنما يلتفتون إلى الله عز وجل. قوله لا يملكون ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أي الناس لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا لأنهم بشر مثلك فكيف تلتفت إليهم بعملك. نعم. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, haulai hum asyrakul aqsa. Ini yang ahlul ikhlas, ahlul mutaba'ah. Mereka lah yang paling mulia dari empat jenis golongan manusia ini. Ikhlas kepada Allah, mutaba'ah, mengikuti Rasul SAW. Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajahahu lillah wa huwa muhsin. Ya, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yaitu dia berikhlas, wa huwa muhsin, dia berbuat kebaikan. Mutaba'ah. Falahu ajruh, maka dia mendapatkan pahalanya. Inda rabbi dari rabbnya, wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka atas mereka, wala hum yahzanun, mereka pun tidak bersedih. Allah Ta'ala berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, dan agar dia, dan dia menguji kalian siapa yang paling baik amalannya di antara kalian. Inna ma ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan kepada penduduk bumi perhiasan agar kami menguji siapa yang paling baik di antara mereka amalnya. Fudail bin Iyad ditanya rahimullah, apa makna ayyuhum ahsanu amala? Maka beliau menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang paling benar. Dikatakan apa itu wahai Abu Ali, apa yang dimaksud paling ikhlas, paling tepat, paling betul? Maka beliau menyatakan, apabila amal ikhlas tidak benar, itu tidak diterima. Nah, apabila amal benar tidak ikhlas juga tidak diterima, hingga amal tersebut ikhlas dan benar. Ya, maka seorang khalis mengikhlaskan seluruh amal ibadah dia, memurnikan itu hanya wal khalis ayyakuna lillah, yaitu ikhlas memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Sedangkan amalnya benar itu ada pada sunnah. Maka kalimatun azimatun, ini adalah kalimat yang besar, yang agung, yang diambil dari Quran dan sunnah. Maka mereka lah as-su'ada'u, orang-orang yang berbahagia, yang mereka menggabungkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Ya, kemudian kata Al-Maghrizi, maka amal mereka semuanya kepada untuk Allah, ikhlas ucapan mereka, mereka tidak memberi maupun mereka memberi, kecintaan mereka, kebencian mereka, semuanya hanya pada Allah. Inilah ikhlas. Ya, dan mereka menganggap manusia seperti penghuni kubur. Maksudnya apa? La yaltafiduna ilaihim, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka enggak menoleh kepada manusia. Nah, mereka hanya menoleh kepada Allah. Kenapa? Karena manusia tidak punya manfaat, mudarat, kematian, kehidupan, kebangkitan. Ya, itu manusia enggak punya, ya mereka enggak punya kematian yang akan diberikan kepada Anda, kehidupan yang akan diberikan pada Anda, enggak bisa juga membangkitkan Anda dari kubur karena mereka manusia seperti Anda. Maka bagaimana Anda bisa malah berpaling kepada mereka dengan amal Anda? Baik, mana lagi sekarang? Qala al-Maghrizi, fa innahu yu'amilu ahadan minal khalqi illa li jahlihi billahi ta'ala wa jahlihi bil khalqi. Kemudian mereka tidak berinteraksi dengan siapapun melainkan karena li jahlihi billah, melainkan karena ketidaktahuan mereka akan Allah dan ketidaktahuan mereka akan makhluk. Wa kemudian wal ikhlas wa al amalu alladhi yaqbalu Allahu min amalihi amalan sawaban aryan minhu. Ya, kemudian ikhlas adalah amalan yang tampaknya Allah tidak akan menerima dari seorang pun amalan yang benar. Ya, amalan yang benar. Ya. Wa huwa alladhi alzama 'ibadahu bihi ila al-maut, itulah yang Allah wajibkan kepada para hamba-Nya sampai hamba tersebut mati. Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Nah, sabit dibaca. Hah? Sampingnya sabit. Ya. Coba, Randy. Ya, semua semua. Faman kana hammuhu an hammu an-nasa mat faman kana hammuhu an-nasu faman kana hammuhu an-nasu matuhu aw madahuhu madahu aw damuhu fa hada min jahlihi billahi wa jahlihi bil khalqi jahlihi billahi wa annahu huwal ladhi yajibu ay yakhsha ay yakhsha ay yakhsha wa yu wayutaqo wayutamu wajahihi bil khalqi li'annahum la yamlikuna lahu naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyuran. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna al-ummata ay al-khalqu kulluhum ay al-khalqa anna al-ummata ay al-khalqa kullahum ay al-khalqa kullahum la wajtama'at ala ayyan fa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu laka wa la wajtama'u ala ayyan ruka bi shay'in lam yaduruka illa bi shay'in qad katabahu laka 'alayka idan Idan alik kolbuka kolbaka maf'ul. Idan alik kolbaka billahi wallahu yakfika al khulqa faman tawakkala ala Allahi kafahu wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu fa idza tawakkalta ala Allahi kafaka ma adahu min al khalqi wa amma idza tafat ila ghairillahi wa kullaka Allahu ilaihi yukalliku ila yakiluka ila manil tapatta ilaihi wa yu ayo wa yadkhala ngasal itu yatakhalla wa yattaqala anka subhanahu wa ta'ala wa yakhzuluka. Baik, perhatikan. Nah, kemudian kata Al-Maqrizi, mereka tidak berinteraksi dengan makhluk apapun melainkan karena tidak tahunya akan Allah dan tidak tahunya akan makhluk. Ya, maka barang siapa yang ambisi dia manusia memujinya atau manusia mencelaknya, maka ini adalah bentuk kejahilan dia kepada Allah, ya, dan kejahilan dia kepada makhluk. Kejahilan dia kepada Allah yaitu, ya, bahwa Allah lah yang sebenarnya wajib untuk dia takuti, untuk ditakwakan, ya, dan untuk ditaati. Dan kejahilan dia kepada makhluk karena, ya, mereka makhluk tidak punya manfaat, mudarat, tidak punya kematian, kehidupan, kebangkitan yang akan diberikan kepadanya. Nabi SAW bersabda kepada Ibn Abbas, kata wa'alam, ketahuilah bahwasanya seluruh umat, itu semuanya manusia, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau sesuatu hal, dengan sesuatu hal yang memberikan manfaat, ya, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang Allah telah catat untukmu. Seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan bahaya kepada engkau dengan sesuatu hal, maka mereka tidak akan dapat memberikan bahaya kepada engkau kecuali dengan sesuatu hal yang Allah telah catat untukmu. Nah, maka kalau begitu, ya, alik kolbak, ikatkanlah kolbumu kepada Allah. Allah lah yang mencukupkanmu dari segala makhluk. Maka barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah yang mencukupinya. Namun apabila engkau bertawakal kepada Allah, ya, wa idza tawakkalta 'ala Allah kafaka ma adahu minal khalq. Apabila engkau bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupimu, memberikan kecukupan padamu, ya, pada dari selainnya dari kalangan makhluk. Namun apabila engkau berpaling kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan engkau kepada orang tersebut. Allah akan menyerahkan engkau kepada yang orang yang engkau berpaling kepadanya, dan Allah akan meninggalkanmu, ya, wa yakhdhuluka, dan Allah akan menelantarkanmu. Nah, terus wal ikhlas, terus siapa? Sabit, baca Sabit. Hah? La yakbalullahu. Masa Allah yang enggak diterima? Gimana sih satu? Nah. Man amila amalan sawaban. Man. Man amala. Oh, mana sih? Fal ikhlas wal ladzi la yakbalullahu bihi al amala. Wallahu la yakbalu min al amali. Oh, antum lagi baca matan. Lagi baca matan. Huwa ikhlas wal amal alladzi la yaqbalullahu min amilin amalan sawaban ariyan minhu. Al ikhlasu huwa alladzi yaqbalullaha bi al amal. Wa yaqbalullahu Allah bil amal. Masa amal yang enggak menerima Allah gimana sih? Allah la yaqbalu min amali illa ma kana khalisan li wajhihi. Qawluhu wal ladzi alzama ibadahu bihi ila al-mawti. Qala ta'ala wa budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. فلا ينتهي الأمل إلا بالموت فإذا مات الإنسان انقطع أمله فالذي يزعم أن هناك حدا ينتهي إليه إذا وصله وتسقط وتو يا أبتا yang benar bacanya dong. وينتهي فتس قطو. Antum baca wayas kutu, fatas kutu. Tas kutu anhu al-ibadatu. Kama yakulu gulatu sawfiyati. Sufiyah. Sawfiyah itu anak mana itu? Sawfiyah. Hah? Anak-anak antum? Sawfiyah. Bukannya Sufi? Masih kecil. Sawfiyah lajuban. Waduh. Nah. Fasik kok itu sebut-sebut di majelis ilmu. Sofia itu bersih. Fasik kok kafiroh sebut-sebut di majelis ilmu. Layalik. Sofia itu bersih sekarang. Layalik. Terus. Wayas umun. Annahu wasalun. Mana kok enggak enak banget nyebut. Mana sih? Tapi wayas umuna annahu wasala wasalun. Ini orang salah diketawain sama dia. Waduh, kacau deh ini. Falaisa bihajati ila ibadati. Fahada batil wal iyadu billah. Al-amalu mustamirun ma damat ar-ruhu fil jasadi. Mustamirun ila an tukhrija antakhruja ar-ruhu minal jismi. Falaisa lil amali muslimi Kenapa enggak ditanwinin? Enggak ditanwinin salah kan? Ya, maka kata Syekh, fal ikhlas walladzi yaqbalullahu bihil amalah. Ikhlas itulah yang dengannya Allah menerima amal. Allah tidak menerima amal apa kecuali apabila ikhlas mengharapkan wajahnya. Ya. Kemudian ya Syekh menyebutkan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan mati maksudnya. Ya bukan yang disangka oleh kalangan ngaku-ngaku makrifat tapi jahil ya. Makrifat oh yakin tuh ya saya tuh udah yakin. Ya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang beriman bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwalah, takwalah tamutunna ila waqtil muslim. Ya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan kalian berislam. Ya. Fala yantahi al-amal, maka amal tidak berhenti kecuali dengan kematian. Ya, apabila seorang selama dia faida mata, mati dia, maka inqata amalu. Amalnya pun terputus. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya ada had dan batasan yantahi ilaihi idza wasalahu, akan terhenti amal apabila dia sudah bersambung kepada apa? Dia sudah menembus dinding ma'rifatullah wasalah begitu. Dia sudah menembus sampai kepada dinding ma'rifatullah hakikat. Fatas kutu anhu al ibadatu, maka dia terputus ibadah, udah enggak ada lagi ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh kaum sufi yang ekstrim, mereka menyatakan bahwasanya mereka sudah sampai kepada Allah, maka mereka enggak butuh lagi kepada ibadah, maka inilah kebatilan waliyadu billah. Amal tetap terus berlangsung selama roh masih di jasad. Ya, terus berlangsung sampai roh keluar dari anggota dari tubuh, maka falaisa lil amali ghayatun, amal enggak punya ending akhir bagi seorang muslim kecuali kematian. Enggak ada orang saya pensiun dulu udah beramal deh. Mana ada kayak begitu? Enggak bisa. Cukup ya. Kita lanjut lagi nanti. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lantas sabar kuat billahi.